Sanin wal supine kofta dinat tidak makne kado tane kade sine Nutik sali agaru absauta ar agaru oromo daf ar agaru ar agaru barangota ar agaru oromo daf ar agaru gada insani fata o la fesa aniti ijaramne e gasanin wal supine kofta dinat damakne yadotane yadesine he